بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد يخرج الدين عصر الله telah kita pelajari satu dari enam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Masuk di dalamnya durhaka kepada bapak. Maka kita lanjutkan larangan berikutnya yang kedua, wa'dul banat. Wa'dun artinya ialah ad-dafnu hayyan, mengubur hidup-hidup. Wa'dul banat berarti artinya ialah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mengapa hanya disebut anak-anak perempuan? Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah di sebagian kabilah mereka, mereka tidak senang memiliki anak perempuan, dikarenakan aib bagi mereka memiliki anak perempuan, dan juga karena takut miskin, karena anak perempuan itu hanya menjadi beban tanggungan orang tua, tidak menghasilkan. Perbuatan semacam ini ikhwanul muslimin azakumullah termasuk perbuatan jahiliyah yang sangat ditentang dalam Islam, termasuk kabair, termasuk dosa besar. Apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang jahiliyah ketika mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup? Itu kekhawatiran yang tidak beralasan. Kekhawatirannya pertama, mereka takut aib. Anak perempuan itu bikin aib keluarga. Tidak bisa diajak perang. Padahal mereka itu punya istri. Dan istri itu adalah perempuan yang dulunya kecil. Nah, sehingga harusnya mereka juga gak boleh punya istri, karena perempuan itu bikin aib keluarga. Sehingga alasan itu tidak masuk akal dan hanya menunjukkan betapa bodohnya mereka dengan tindakan-tindakannya tadi. Apalagi anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu tidak punya dosa. Bi'aynam bin kutilan, dosa apa yang menjadi sebab mereka dibunuh dengan dikubur hidup-hidup? Pertanyaan itu harus dijawab oleh mereka, dan mereka tidak bisa menjawabnya semata-mata karena sudah menjadi tradisi sebagian kabilah. Waliyadzubillah. Alasannya kedua karena takut miskin. Karena wanita itu hanya menjadi tanggung dan beban. Menjadi tanggungan dan beban keluarga, tidak menghasilkan. Padahal rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan lari kemana-mana. Dan anak perempuan pun dapat jatah rezekinya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian hanya karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan kalian. Inna qatlahum kana fi'al kabira. Sesungguhnya membunuh anak sendiri termasuk dosa besar. Barakallahu. Yang ketiga, man'an wahad. Maknanya man'an wahad ialah man'u ma umira bi'ta'ihi, tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan. Wa talabu ma la yastahiqu, tapi menuntut sesuatu yang bukan haknya. Man an wahad itu artinya seorang tidak mau menunaikan sesuatu yang harusnya dikeluarkan, malah dia meminta atau menuntut sesuatu yang bukan haknya. Contoh, dia tidak mau menunaikan zakat, padahal zakat itu wajib dia keluarkan. Atau dia tidak mau memberi nafkah wajib kepada keluarganya, padahal wajib dia keluarkan dan menafkahi keluarganya. Tapi anehnya, wahad dia mencari sesuatu yang tidak berhak ia miliki atau dilarang dalam Islam. Itu mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan. Jadi dalam benaknya itu ialah pemasukan, bukan pengeluaran. Bahkan urusan pemasukan menghalalkan segala cara. Untuk pengeluaran, zakat, infak, sedekah, nafkah wajib untuk orang yang mereka tanggung, pelit, gak keluar spesial pun. Tapi untuk masalah pemasukan, dia pun menghalalkan apa ini? Segala cara. Dengan mengumpulkan harta sebanyak mungkin dari arah yang halal maupun yang haram. Jadi istilah man'an wahad ialah orang yang tidak mau menunaikan apa ini? Hak harta. Dan malah mencari harta dengan cara yang haram. Jadi pikirannya itu hanya mengumpulkan harta sebanyak mungkin dan tidak memperhatikan halal haramnya. Tapi ketika melakukan kewajiban harta atau menunaikan harta, mereka tidak melakukannya. Ini juga diharamkan dalam Islam, termasuk dosa besar. Nah, yang keempat, kil waqal. Kil waqal yang dimaksud kil waqal ialah kasratu nakli hikayati aqawilin nas. kasratu nakri hikayati aqawilinas. Sering menukil cerita dari ucapan orang tanpa tersebut tabayyun. Bahasa sekarangnya itu suka menyebarkan berita baik. Wadah berita gini langsung sebar ke medsos, medsos tanpa di tasabuti, ditabayun, tanpa dicek kebenaran berita itu sumbernya dari mana, yang menyebabkan kegaduhan dan kegelisahan dan keresahan di tengah-tengah baik masyarakat, khususnya kaum muslimin, termasuk kil wakol. Bahkan termasuk kil wakol ini ialah menyebarkan hadis-hadis palsu. Nah, itu enggak dicek dulu ini hadisnya benar apa palsu. Ya, palsu disebarkan. Nah, kil wakol sehingga merasakan sebagian kaum muslimin yang tidak tahu tentang masalah itu, sehingga dikiranya itu adalah ajaran Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Efek negatif dari apa ini? Kil waqal. Adapun kalau seandainya berita-berita yang disampaikan itu gak ada manfaatnya, tapi asal apa ini, sebar begitu saja, dikit-dikit sebar berita, dikit sebar berita, padahal gak ada manfaatnya, ini termasuk bentuk menyia-nyiakan waktu. Padahal ini tidak termasuk akhlak seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk tanda kebagusan atau kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Termasuk kil waqal, menyebarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di WC, seperti aku di WC. Nah, lagi apa? Sebar. Nah, gak ada manfaatnya. Nah, membuang waktu, menghabiskan pulsa dan yang semisalnya. Nah, cari muka saja. Kira wakon. Nah, tapi yang paling berbahaya ialah tadi itu, menyebarkan berita-berita apa ini? Dusta tanpa dicek terlebih dahulu atau waktu tadi. Yang kelima, termasuk yang dilarang dalam Islam ialah kasratus su'al. Banyak bertanya atau banyak meminta. Di sini mengandung dua makna. Makna yang pertama ialah meminta. Kasratus su'al di sini artinya ialah dia suka mengemis padahal dia tidak boleh minta-minta. Nah, su'alul mal mimma la yakhilu lahu su'al. Tuh, minta-minta padahal dia tidak termasuk orang yang boleh minta-minta. Jadi ini dilarang. Malas-malasan terus suka minta-minta, ya, digilir temannya yang satu minta besok, minta ke teman yang lain besok, minta ke yang lain, padahal dia masih kuat bekerja, padahal dia itu kalau seandainya bekerja insya Allah dapat rezeki, tapi dia bermalas-malasan. Barakallahu. Dan lebih senang untuk meminta-minta. Itu salah. Namanya kathratus su'al. Bimakna su'alul mal mimalla yahillu lahu as-su'al. Minta-minta bagi orang yang tidak boleh minta. Makna yang kedua ialah as-su'al anil masail, yakni banyak bertanya tentang berbagai macam permasalahan. Nah, permasalahan di sini ialah allati lam taqa, masalah-masalah yang belum terjadi. Itu enggak boleh kita tanyakan. Seandainya nanti begini-begini, hukumnya apa? Seandainya terjadi begini-begini, hukumnya apa? Padahal apa ini? Belum terjadi. Khususnya hal itu di masa Nabi SAW, masa turunnya wahyu yang bisa menyebabkan yang asalnya tidak wajib menjadi apa ini? Wajib gara-gara pertanyaan itu. Nah, jadi kalau sudah terjadi baru dibahas. Gitu. Tapi kalau belum terjadi dibahas, termasuk kasratus su'al, termasuk ialah uhrutat al-masail. Ini banyak pertanyaan di sini ialah tentang permasalahan uhrutat al-masail, salah masalah yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di majelis. Baik. Ustaz tanya, kalau saya digigit nyamuk gimana? Digarok apa pukul nyamuknya? Nah, ini karena enggak ada bahan soal yang lain, akhirnya bikin soal-soal yang gak ada gunanya, manfaatnya. Itu salah. Mau antum cubit nyamuknya atau mau antum pukul nyamuknya, itu gak masalah. Maka ditanyakan segala. Nah, itu. Jadi jangan bikin pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, baik untuk urusan dunia kita ataupun urusan apa ini, akhiratnya. Sekedar iseng-iseng itu gak boleh. Apalagi kalau saing seperti itu. Ini termasuk kasratus su'al. Nah. Kemudian yang keenam. Yang terakhir. Idha'atul ma'ud. Itu menyia-nyiakan harta. Atau menghambur-hamburkan harta. Yang dimaksud di sini ialah infaquhu fi ghairi wajhihi al-mahdhun fihi syar'an sawa'an akanat diniyatan am dunyawiyatan. Yang dimaksud menyia-nyiakan harta di sini ialah menggunakan harta yang tidak dibolehkan atau menggunakan harta di jalan yang tidak dibolehkan oleh syariat, baik urusan agama maupun urusan dunia. Jadi mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dilarang atau tidak dibolehkan oleh agama, baik urusan agama atau urusan dunia, itu termasuk bentuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta atau membuang-buang harta. Nah, di sini para ulama merinci tentang penggunaan uang. Ya. Penggunaan uang itu ada tiga macam. Yang pertama ialah muharram. Ini penggunaan uang untuk perkara yang diharamkan. Nah, ini para ulama sepakat hukumnya haram, termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Yang kedua, mustahab, yakni menggunakan uangnya untuk perkara-perkara yang disunahkan, seperti untuk membantu orang, untuk berinfak dan bersedekah yang sifatnya sunnah. Nah, maka ini baik, bagus. Yang ketiga ialah mubah, menggunakan uang untuk perkara yang mubah. Ini tidak ada perintah, tidak ada larangan, yang enggak sunnah, tapi perkara yang mubah. Ini ada dua kriteria. Yang pertama ialah sesuai dengan kemampuan orangnya, maka ini tidak apa-apa, boleh. Nah, misalkan dia itu berpenghasilan satu bulannya 3 juta, kemudian dia membelanjakannya 2 juta atau 2 juta setengah, maka gak masalah. Sesuai dengan apa ini? Kemampuannya untuk perkara yang mubah. Yang kedua ialah tidak sesuai dengan kemampuannya, maka ini termasuk israf. Termasuk apa ini? Israf, pemborosan, penghambur-hamburkan uang. Dan ini juga dilarang. Nah, dia penghasilannya cuma 1 juta, tapi kemudian dia menghabiskannya, bahkan sampai utang-utang segala, ya. Nah, menghambur-hamburkan uang. Memang yang dia belanjakan itu mubah, tapi tidak sesuai dengan apa ini kemampuannya. Maka termasuk apa ini? Pemborosan. Nah, kalau orang kaya misalkan, ya. Nah, orang kaya beli roti sekali beli 1,5 juta. Nah, untuk sehari roti yang enak, ya. Nah, penghasilannya banyak. Nah, itu boleh, bukan termasuk israf, karena sesuai dengan apa ini? Kemampuannya kecil bagi dia. Tapi kalau dia itu orangnya keuangannya kembang kempis, beli roti 1,5 juta, nah, dimakan cuma sehari, nah, namanya israf, berasa. Ya, nah, ya, saya harapkan ini penjelasan para ulama terkait dengan penggunaan uang atau harta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Amin. Ya Rabbal Alamin.